الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال المسألة الخامسة عشرة مسألة في المبلس اعتذارهم عن اتباع ما أتاهم الله بعدم الفهم. Mereka menolak mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, yang Allah turunkan kepada mereka, bi'adamil fahmi, dengan alasan tidak memahami. Qaulihi, seperti firman Allah taala tentang ucapan mereka, wa qalu qulubuna gulfun, dan mereka mengatakan hati-hati kami tertutup. Ya Syu'aib, mana fahamu katsiran mimma taqul, wa Syu'aib, kami tidak memahami kebanyakan dari apa yang kamu ucapkan. Fa akdzabahumullahu, maka Allah mendustakan mereka. Ubayyana, dan menjelaskan, anna dzalika bisabibit tabah, bahwa hal itu disebabkan karena at-tabah ala qulubihim, telah terkunci hati-hati mereka. Hati-hati mereka telah tertutup. Wa anna taba'a disababi kufrin, dan bahwa tertutupnya hati-hati mereka karena kekufuran mereka. Qala syarih hafizahullah, i'tadara an qabulil haqqi, i'tadaru, mereka beralasan an qabulil haqq, tidak menerima kebenaran, bi'annahum la yafhamuna, bahwa mereka tidak memahami kebenaran itu. Ini alasan mereka. Kama dzakarallahu subhanahu wa ta'ala lil yahud, sebagaimana Allah sebutkan tentang orang-orang Yahudi, lama da'ahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil Islam, ketika Rasulullah mengajak mereka kepada Islam, qalu qulubuna gulfun, orang-orang Yahudi mengatakan hati-hati kami tertutup. Balla'anahumullahu bikufrihim, bahkan Allah melaknat mereka dengan sebab kekufuran mereka. Faqalilam mayuminun, maka sedikit sekali mereka beriman. Gulfun ya'ni alaiha gilafun, padanya ada penutup. Laisilu ilaiha kalamur rasul, ucapan rasul tidak sampai kepada mereka, tidak masuk ke dalam hati mereka. Wala tatma'innu qulubuhum ila kalami, dan hati mereka tidak tenang mendengarkan ucapan rasul. Hatta qalu hadza hujjatan, maka mereka menjadikan ini sebagai dalih fi takdzibir rasul, dalam mendustakan rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadza huwal ma'na al masyhur lil ayah, ini adalah makna yang masyhur terhadap ayat. Nah, ini berdasarkan qiraah jumhur al-qurra membaca wa qalu qulubuna gulfun biskanilam. Itu bisa beri keterangan di situ, hadza ala qiraah jumhur biskanilam. Ini berdasarkan bacaan jumhur dengan membaca gulfun dengan disukun lamnya. Wal makna tsani, makna yang kedua, wa qalu qulubuna gulfun, yakni annaha mamlu'atun minal ilm, orang-orang Yahudi mengatakan hati kami gulfun, yakni telah penuh dengan ilmu, kami tidak butuh lagi kepada dakwamu. Falasna bihajati ila kalami hadith, kami tidak butuh lagi kepada ucapan seseorang. Falaisu bizami bihajatin ila rasul sallallahu alaihi wasallam, maka mereka menurut anggapan mereka bahwa mereka tidak butuh lagi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, makna ini annaha mamlu'atun minal ilm, bahwa hati kami penuh dengan ilmu, ini berdasarkan bacaan mangqara'a guluhun bi dhammillah wa qalu qulubuna guluhun. Guluhun artinya penuh dengan ilmu. Ya, ini qiraah Al-Hasan dan Ibnu Muhaisin. Ibnu Muhaisin. Pakai sad. Di dhammah lam. Wa qalu qulubuna ghuluf. Ya, ini penuh dengan itu. Kalau gulfun, ya ini hati kami tertutup. Jadi ada dua makna pada kata gulfun. Nah, Allah Jalla wa'ala, maka Allah Jalla wa'ala yubayinu anna al-illata, bahwa al-illah faktor sebenarnya, laisat ma yaqulun, bukan apa yang mereka ucapkan. Balil illatu anna Allah la'anahum bisababi kufrihim. Bahkan faktor yang sebenarnya adalah Allah telah melaknat mereka disebabkan karena kekufuran mereka. Ya, bukan karena mereka tidak faham, tapi disebabkan karena tasarruf mereka, tindak tanduk mereka, kekufuran mereka. Yani taradahum wa badahum an rahmati balla'anahumullahu bikufrihim. Apa makna Allah melaknat mereka? Yani Allah mengusir mereka dan menjauhkan mereka dari rahmatnya. Saru la yaqbaluna al-haq, sehingga mereka tidak menerima lagi kebenaran. Bisa babi kufrihim, disebabkan karena kekufuran mereka. Balla'anahumullahu bikufrihim. Falba, maka ba pada ayat bikufrihim sababiyah, ba yang menerangkan sebab. Fasaru la yafqahuna qala ar-rasul, sehingga mereka tidak memahami ucapan ar-rasul, li'annahum la yaltafituna ilaih, karena mereka tidak memperhatikannya. Wala ya'ba'una bih, dan mereka tidak peduli dengan ucapan rasul. Li'anna Allah sorafahum, karena Allah telah memalingkan mereka, ubatan lahum, sebagai bentuk hukuman untuk mereka. Jadi inilah faktor utamanya, ya. Nah, kama qala ta'ala, sebagaimana kata Allah, falamma zagu, maka tatkala mereka menyimpang, azagallahu qulubahum, Allah menyimpangkan hati-hati mereka. Ya, jadi balasan terhadap suatu maksiat adalah maksiat berikutnya. Faman lam yaqbalil haq, maka barang siapa yang tidak menerima al-haq, ibtalahu Allah bil batil, maka Allah akan mengujinya dengan kebatilan. Ini kaidah. Siapa saja yang tidak menerima al-haq, menolak al-haq, Allah akan menguji dia dengan kebatilan. Wa sawara ba'da dzalika la yaqbalul haq, sehingga setelah itu dia tidak bisa lagi menerima kebenaran. Mengapa? Li'annahu yafsadu qalbuhu, karena hatinya menjadi rusak. Wa'iyadzu billah. Kita berlindung kepada Allah dari hati yang rusak. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berkata ya tentang mereka, balla'anahumullah, tetapi sebenarnya Allah telah melaknat mereka bikufrihim. Ba tadi apa? Sebabiyah, disebabkan karena kekufuran mereka. Faqalilam mayuminun, maka sangat sedikit mereka beriman. Dalam ayat yang lain Allah menerangkan tentang mereka, fabidzulmi minal ladina hadu, disebabkan karena kedzaliman orang-orang Yahudi. Coba ya, karena kedzaliman mereka. Haramna alaihim thayyibat, maka kami haramkan atas mereka thayyibat, perkara-perkara yang baik, uhillat lahum, yang sebelumnya dihalalkan untuk mereka. Ya. Jadi karena kedzaliman orang-orang Yahudi. Apa saja bentuk kedzaliman orang-orang Yahudi? Bentuk kedurhakaan mereka. Ya, mereka melanggar perjanjian yang diambil dari mereka. Dan juga mereka mengingkari ayat-ayat Allah. Dan buhtan. Buhtan, kedustaan mereka atas Maryam. Dan ucapan mereka, inna qatalna al-masih, sungguh kami telah membunuh al-masih. Ini semua kedzaliman yang dilakukan oleh mereka. Dengan sebab kedzaliman ini, Allah mengharamkan atas mereka sesuatu yang sebelumnya dihalalkan kepada mereka. Apa sesuatu yang dihalalkan itu sebelumnya? Itulah yang disebutkan dalam surat Al-An'am ayat 146. Wa 'alal ladina hadu haramna kulladzi dhuhur. Dan kepada orang-orang Yahudi kami haramkan semua hewan yang berkuku. Sebelumnya halal. Hewan-hewan yang berkuku, memiliki kuku, sebelumnya halal. Tapi karena kedzaliman, pelanggaran dan kedurhakaan yang mereka lakukan, maka menjadi haram. Haramna kullal dhuhur wa minal baqari wal ghanami haramna alaihi shuhumahuma. Dan kami haramkan kepada mereka lemak sapi dan domba. Sebelumnya halal. Ya, tapi karena kedzaliman mereka, lemak sapi dan domba menjadi haram. Illa ma hamalat dhuhurhuma, kecuali yang melekat di punggungnya. Awil hawaya, atau yang ada di dalam isi perutnya. Hanya itu ya, boleh mereka santap, boleh mereka makan. Ya, ma hamalat dhuhurhuma awil hawaya, yang melekat di punggungnya atau yang ada dalam isi perutnya. Kalau istilah kita jeroan, ya, yang ada dalam isi perutnya. Nah, wamah talakom diagmin, atau yang bercampur dengan tulang, ya. Tayyib haramna alaihim tayyibatin ahilatul. Itu tadi, ya. Setiap hewan yang berkuku, kemudian lemak sapi dan domba. Nah, dahulunya halal, tapi karena kedzaliman yang mereka lakukan, haramna alaih. Kami haramkan hal-hal itu. Wa bisaddihim an sabilillahi katsiran, dan juga karena mereka menghalangi dari jalan Allah katsiran, dengan banyak. Wa akhdhimur riba, dan juga karena mereka ngambil harta riba, bermuamalah dengan riba. Muqaddanuhu anhu, padahal mereka telah dilarang darinya. Fakilim amwalan nasi bil batil, dan juga karena mereka memakan harta manusia dengan cara yang batil. Ini tentang orang-orang Yahudi. Kata Syekh, hadza fil yahud. Wa qawluhum qulubuna gulfun, dan ucapan mereka, hati mereka tertutup, hadza laysa sahiha. Ini tidak benar. Ya. Kalau mereka tidak memahami dakwah Rasul itu. Wa innama Allahu sarafaha, hanyalah sungguhnya Allah lah yang memalingkan hati-hati itu. Uqubatan lahum, sebagai bentuk hukuman untuk mereka. Bukan karena mereka tidak faham, tapi karena memang hatinya dipalingkan. Wa illa aslul qalbi ala annahu ala fitrah. Dan sebenarnya aslul qalb, ya, pada dasarnya hati itu di atas fitrah. Yaqbalul haqqa bi fitrati, hati itu akan menerima al-haq dengan fitrahnya. Lakin idza fasadatil fitrah, tetapi apabila fitrah rusak, sara la yaqbalul haqq, maka hati itu tidak bisa lagi menerima kebenaran karena fitrahnya sudah rusak. Wa la'ud billah. Misal ardh, seperti bumi, tanah, idza fasadat, apabila telah rusak, wasarat sabikhatan, dan telah menjadi tandus, fa innaha la tambut, maka tanah itu tidak bisa menumbuhkan. Li'annaha fasadat, karena telah rusak. Kadzalikal qalbu, demikian pula hati. Idza fasada, apabila telah rusak, sara la yaqbalul haqqo, maka dia tidak akan lagi menerima kebenaran. Nah, wa qasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Ya, hati mereka telah menjadi keras. Nah, tola alaihimul amad fa qasat qulubuhum, berlalu atas mereka waktu yang panjang, hati mereka menjadi keras. Itu sebabnya mereka tidak menerima dakwah para rasul, bukan karena tidak faham. Ini tentang orang-orang Yahudi. Contoh yang lain, wa kadzalika qaumu Syu'aibin, demikian pula kaumnya Nabi Syu'aib alaihi salatu wassalam. Ma'a annahu min afsahil anbiya, padahal Nabi Syu'aib itu termasuk di antara para nabi yang fasih ketika berbicara. Wa abyanihim khitaban, dan jelas ketika menyampaikan. Hatta luqiba bi khatibil anbiya, sampai-sampai Nabi Syu'aib itu dilakobi, diberikan gelar sebagai khotibnya para nabi. Ya, karena fasihnya beliau dalam menerangkan. Ya kuat fasahati wa ta'thir, karena kekuatan kefasihan dan pengaruhnya. Wa balaghati kalamihi alaihi salatu wasalam, dan juga karena kesempurnaan ucapannya alaihi salatu wasalam. Wa ma hadza, bersamaan dengan ini qalu, kaumnya mengatakan, ya Syu'aib, wahai Syu'aib, ma nafqahu katsiran mimma taqul, kami tidak memahami kebanyakan dari apa yang kau ucapkan. Subhanallah, padahal Nabi Syu'aib adalah termasuk nabi yang paling fasih. Naam. Fa inna la naraka fina dha'ifan, dan sesungguhnya kami memandangmu adalah orang yang lemah di tengah-tengah kami. Walau la rahtuka, kalau bukan karena keluargamu, la rajamnaka, tentu kami akan merajammu sampai mati. Wa ma anta 'alaina bi'aziz, dan engkau tidak kuat bagi kami. Naam. Kurang apa lagi? Nabi Syu'aib telah menyampaikan dengan jelas, dengan gamblang, dengan fasih. Kemudian alasan mereka menolak dakwah itu dengan mengatakan, kami tidak paham. Bukan karena tidak paham, tapi memang karena hatinya yang sudah rusak. Iya kan? Hatinya yang sudah rusak. Seperti lahan tadi, tanah tadi, bumi tadi. Ya. Bagaimanapun cara kita menggarapnya, kalau memang tanahnya yang rusak, tanahnya yang tandus, tetap tidak bisa menumbuhkan tanaman. Fahum naif fahuna kalam Syu'aib, maka mereka tidak memahami ucapan Nabi Syu'aib. Mengapa? Li'anna Allah subhanahu wa ta'ala tamasa ala qulubihim, karena Allah telah tamasa ala qulubihim, telah menutup hati-hati mereka. Ya, mislama hasala li Nabi Bani Israel, mislama hasala li bani Israel, sebagaimana yang telah terjadi terhadap Bani Israel. Nah, wa hadhihi sunnatullahi jalla wa ala, dan ini adalah sunnatullah. Apa itu? Anna man takabbara 'anil haq. Ini di garis bawah ya. Ini sunnatullah. Bahwa barang siapa yang menyombongkan diri dari kebenaran, wa lam yaqbalhu idza balaghahu, dan tidak menerimanya apabila al-haq itu telah sampai kepadanya, fa innahu yubtala bi fasadil qalbi uqubatan lahu, maka dia akan diuji berupa rusaknya hati sebagai hukuman untuknya. Waliyadu billah, ini sunnatullah. Ya, diulang kembali bahwa man takabbara 'anil haq, barang siapa yang menyombongkan diri dari kebenaran, walam yaqbalhu, dan tidak menerimanya, idza balaghahu, apabila al-haq itu telah sampai kepadanya. Ya, telah sampai kepada, artinya dia telah tahu hukum, ilmunya telah sampai, bukan jahil, bukan tidak tahu hukum, telah sampai ilmunya, telah sampai al-haq. Namun dia menyombongkan diri, tetap tidak mau menerimanya, maka dia akan dicoba, ya, diuji dengan rusaknya hatinya sebagai hukuman untuknya. Nah, itu contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, wa kadzalika kufar Quraisy. Demikian pula orang-orang kafir Quraisy. Ada qalu li Rasul, apa yang mereka katakan kepada Rasul Muhammad alaihi salatu wasallam. Wa qalu qulubuna fi akinnah. Kalau orang-orang Yahudi tadi mengatakan apa? Wa qalu qulubuna gulfun. Dalam qiraah yang lain qulubuna gulufun. Ada dua qiraah dan maknanya berbeda. Gulufun tadi maknanya apa? Alaiha bilas, tertutup. Kalau gulufun, mamlu'ah minal ilm, penuh dengan ilmu. Itu ucapan orang-orang Yahudi. Kufar Quraisy mirip, ya, dengan ucapan mereka, dengan redaksi yang sedikit berbeda, tapi maknanya mirip. Qalu qulubuna fi akinnah, kata orang-orang kufar Quraisy, hati-hati kami fi akinnah, berada dalam akinnah, yakni awtiyah, tutupan. Mimma tad'una ilai, dari apa yang engkau seru kami kepadanya. Wa fi adzina waqrun, dan pada pendengaran-pendengaran kami waqrun, ada sumbatan. Wa min bainina wa bainika hijab, dan antara kami dan engkau hijab, ada penutup. Fa'mal innana amilun, maka beramallah kami juga beramal. Nah, ya, juga menolak dakwanya Nabi Muhammad SAW dengan alasan yang batil. Fal kufaru tariqatuhum wahidah, maka orang-orang kafir tariqah, jalan mereka, cara mereka sama. Yaqabiluna da'awati ar-rusul, mereka menyambut dakwah para rasul, dianahum yafhamun, bahwa mereka tidak memahami kalamahum, ucapan para rasul. Hal hada likusurin fi balagir rusul, pertanyaannya muncul, kenapa mereka tidak paham dakwahnya para rasul itu, kenapa? Apakah karena kekurangan mereka dalam menyampaikan? Jawabannya kata Syekh, la, bukan. Maka sudah disebutkan tadi, Nabi Syuaib dijuluki khatibul anbiya. Ternyata kaumnya mengatakan, mana kau kisir umi mataku, kami tidak paham kebanyakan apa yang kau ucapkan. Jadi bukan karena kekurangan rasul dalam menyampaikan dakwah, lakin likusurin fisti'dadihim, karena kekurangan mereka dalam mempersiapkan diri menerima dakwah itu. Bisa babi kufrin disebabkan karena kekufuran mereka, wa iradihim, dan berpalingnya mereka, wa adam iltifatihim, dan tidak pedulinya mereka, wa adam mirabbatihim fil khair, dan tidak adanya keinginan terhadap kebaikan. Nah, itu masalah yang ke-15 ya. Alasan mereka menolak al-haq dengan alasan yang batil. Ada 3 contoh yang disebutkan. Contoh ucapan orang-orang Yahudi, waqalu qulubuna gulfun. Contoh ucapan kufar Quraisy, waqalu fi qulubina, waqalu qulubuna fi akinnatin. Contoh ucapan kaumnya Nabi Syuaib, waqalu ma naftahu, ha, qalu ya Syuaib ma naftahu katsiran mimma taqul. Nah, jadi cara-cara mereka sama ya, yaitu alasan mereka tidak menerima al-haq dengan alasan yang batil. Baik, kita beralih ke masalah yang berikutnya, masalah yang ke-16. Iqtiyadul Yahud, orang-orang Yahudi mengganti ani Taurati, Taurah, bikutubi sihri, dengan kitab-kitab sihir. Ya, mereka membuang Taurat dan mempelajari kitab-kitab sihir. Masalah tusadisa syaratu iqtiyadum amma atahumullah bikutubi sihir. Mereka mengganti apa yang Allah turunkan kepada mereka dengan kitab-kitab sihir. Kama dzakarallahu dzalika fi qaulihi, sebagaimana Allah sebutkan hal itu dalam firman-Nya, walamma ja'ahum rasulun min indillahi, dan tatkala datang kepada mereka seorang rasul dari sisi Allah, musaddiqun lima ma'ahu, membenarkan apa yang ada pada mereka, nabada fariqun, maka sekelompok minal ladina utul kitab, dari orang-orang yang diberikan Alkitab, melempar, ya, nabada, melempar kitab Allah. Mereka melempar kitab Allah, melemparkan kitab Allah, wara'a dhuhuri, ke belakang punggung-punggung mereka, ka'annahum la ya'lamu, seakan-akan mereka tidak mengetahui. Ya, fattaba'u ma tatlu syayatin wa lam yakun Sulaiman, dan mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh para setan, ala mulki Sulaiman, pada masa kerajaan Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman, dan Sulaiman itu tidaklah kafir, walakin asyayatina kafaru, akan tetapi setan-setan itulah yang kafir. Yu'allimuna an-nasa as-sihra, mereka mengajari manusia sihir. Jadi mereka mengganti kitab Taurat dengan kitab-kitab sihir. Qala syarihu hafizahullah, al-yahudu lamma kafaru bit-taurati allati fiha sifatu Muhammadin, orang-orang Yahudi tatkala mereka mengingkari Taurat yang di dalamnya disebutkan sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa amaruhum bittiba'i, dan memerintahkan mereka agar mengikutinya, kama qala ta'ala, sebagaimana kata Allah, alladziina yattabi'uunar rasul, orang-orang yang mengikuti ar-rasul, an-nabi al-ummi, nabi yang ummi, alladzi yajidunahu maktuban indahum fit-taurah, yang mereka dapati dan mereka mendapatinya maktuban, tertulis indahum, di sisi mereka fitrah, di dalam at-Taurah wal Injil, dan Injil ya'muruhum bil ma'ruf, sifat Rasul tersebut, Nabi yang ummi tersebut adalah memerintahkan mereka dengan perkara ma'ruf, wa yanhahum 'anil munkar, dan melarang mereka dari perbuatan munkar, wa yuhillu lahum at-thayyibat, dan menghalalkan untuk mereka hal-hal yang baik, wa yuharrimu 'alaihim al-khaba'ith, serta mengharamkan atas mereka perkara-perkara yang buruk. Ya. Dan wa yadau 'anhum israhum, dan membebaskan dari mereka israhum, beban mereka, wal aghlal, dan belenggu-belenggu, allati kanat 'alaihim, yang ada pada mereka. Pertanyaannya, apa yang dimaksud belenggu yang ada pada mereka, yang Rasulullah membebaskan, meletakkan belenggu-belenggu itu dari mereka? Ya, ini Rasulullah datang membawa agama yang samha, yang mudah, yang tidak sulit untuk diamalkan, tidak seperti syariat-syariat mereka sebelumnya yang penuh dengan kesulitan. Al-aghlal di sini kata ahli tafsir adalah al-athqal, perkara-perkara yang memberatkan mereka dalam ajaran-ajaran mereka. Nah, al-athqal allati kanat 'alaihim, yang ada pada mereka. Mithlu, contohnya belenggu-belenggu yang ada pada mereka, yang membelenggu mereka dan memberatkan mereka, qatlul anfus fit taubah. Qatlul anfus fit taubah, membunuh jiwa sebagai bentuk bertobat. Jadi tobat mereka adalah dibunuh. Mau bertobat dari dosa, dibunuh tanpa memandang jenis dosanya. Kalau kita dalam Islam, an-nafsu bin-nafs, jiwa itu nanti dibunuh jika dia juga membunuh jiwa. Adapun di dalam ajaran mereka, kalau mau bertobat, ya mati. Nah, ya, hal itu juga disebutkan dalam surat Al-Baqarah, ya. Nah, Allah menerima taubat mereka dengan mereka dimatikan semua. Contoh yang lain, qatlul a'dha al-khati'ah wa qat'u al-a'dha al-khati'ah, anggota tubuh yang bersalah dipotong. Nah, ya, itu hukumnya sangat berat, langsung dipotong. Wa qardul najasa anil thawbi bil miqrab, menggunting najis dari pakaian dengan gunting. Berat ya, kalau kena najis enggak bisa dicuci, enggak bisa dibersihkan, langsung dipotong habis bajunya. Ya, jadi kalau setiap kali bernajis, ya setiap kali juga dipotong. Adapun dalam syariat kita mudah, ketika ada najis ya kita cuci sampai bersih, selesai, bisa kembali dipakai baju itu. Dalam syariat mereka, ya, dan itu berat tentunya. Najis yang melekat di baju digunting. Naam wa ta'yinul qisas fil qatl. Demikian pula ta'yin al-qisas, ya. Kepastian qisas dalam hal pembunuhan. Ya, ini tidak diterima pemaafan. Kalau terjadi pembunuhan, langsung dikisos. Tidak ada pilihan apakah ada pemaafan dari ahli waris. Tidak seperti dalam syariat kita. Ada dua pilihan. Jika salah satu dari ahli waris mau memaafkan, maka kisos tidak bisa ditegakkan. Karena ada yang memaafkan. Satu saja ahli waris. Misalkan ahli warisnya 10. Korban punya ahli waris 10. Korban pembunuhan. Yang 9 ini menuntut untuk ditegakkan qisas. Nyawa dibalas dengan nyawa. Tapi satu di antara mereka memaafkan, batal qisas itu. Itu dalam Islam. Adapun dalam syariat mereka, dalam ajaran mereka, ya, wajib qisas walaupun dimaafkan. Na'am wa tahrimu akhdhi diyah, dan haramnya mengambil diyah, tebusan. Ya. Dalam syariat kita ada istilahnya diyah. Nah, ya, yaitu 100 ekor unta. Watarkul amal fi sabti, dan tidak boleh bekerja di hari Sabtu. Pokoknya hari Sabtu enggak boleh bekerja. Enggak boleh pergi ya. Mencari ikan dan seterusnya. Dilarang bekerja di hari Sabtu. Baik, wa anna salatahum la tajuzu illa fil kanais. Salat mereka tidak boleh kecuali di tempat ibadah. Harus di gereja. Ya, ibadah mereka harus di gereja. Adapun kita, alhamdulillah, ketika hujan kita tidak bisa ke masjid, boleh sholat di rumah. Ya, itu semua ya, hal-hal yang memberatkan mereka. Nah, Nabi SAW datang membawa syariat yang mudah. Makanya di sini Allah mengatakan, wa yadawa anhum israhum. Nabi Muhammad SAW meletakkan, membebaskan dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu allati kanat alaihinya, ada pada mereka. Baik. Itu sifat Nabi SAW dalam Taurat dan Injil. Kama basyara bihi Isa fil Injil. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan bisyarah tentang Nabi ya, Nabi Muhammad SAW, kedatangan beliau. Hal itu merupakan berita gembira yang disampaikan kepada Isa dalam Injil. Haitsu qala ya bani Israil. Kama basyara bihi Isa. Sebagaimana hal itu disampaikan oleh Nabi Isa dalam Injil. Ya bani Israel, inni rasulullah ilaikum. Kata Nabi Isa, wahai bani Israel, sungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian. Musaddiqan lima bayna yadayya minat Taurah. Membenarkan apa yang ada sebelumku berupa Taurah. Wa mubashiran. Dan sebagai mubashir, pemberi berita gembira. Bi rasulin, dengan seorang rasul, ya'ti, akan datang, min ba'di, setelahku, ismuhu Ahmad, namanya adalah Ahmad. Qala fa hadzal rasul mawjudun dzikruhu fit Taurati wal Injil. Maka rasul ini sallallahu alaihi wasallam penyebutannya ada dalam Taurat dan Injil. Ismuhu, namanya, wa risalatuhu, risalah yang dibawanya, ya. Wa sifatuhu, demikian pula sifat-sifatnya. Alaihissalatu wassalam. Semuanya disebutkan dalam dua kitab suci itu. Hatta innahum ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahum. Sampai-sampai mereka mengenal Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Dan ini sudah pernah kita jelaskan ya. Artinya tidak ada kesamaran sedikit pun tentang sifat-sifat Nabi. Nah, falamma kafaru bikitabillahi at-Taurah, maka ketika mereka mengingkari kitab Allah yaitu Taurat, walam ya'malu bih, dan tidak beramal dengannya, ibtalahumullahu jalla wa ala bi'an akhadhu bi kutubis sihir. Jadi mereka tidak beramal dengan kitab Taurat. Di antaranya tidak mengamalkan perintah agar beriman kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Apa yang terjadi? Allah menguji mereka, bi'an akhadhu bi kutubis sihir, dengan mengambil, mempelajari dan mengamalkan kitab-kitab sihir. Ini hukuman bagi mereka. Meninggalkan al-haq, maka diuji dengan kebatilan. Meninggalkan Taurat, maka diuji dengan mempelajari kitab-kitab sihir. Maka malah tersibukkan waktunya dengan mempelajari kitab-kitab sihir. Allati hiya min amali syayatin. Yang mana kitab-kitab sihir itu termasuk ya, amalan para setan. Nah, yang dibuat oleh setan-setan. Wastabdalu amala asyayatin biwahyi rabbil alamin. Istabdalu amala asyayatin biwahyi rabbil alamin. Mereka mengambil amalan setan, menggantinya ya, mengganti wahyu rabb semesta alam dengan amalan setan. Wa hadhihi uqubatun lahum, dan ini adalah hukuman untuk mereka. Kemudian Syekh menyebutkan kaidah di sini, dan ini butuh untuk dicatat atau digarisbawahi ya, diingat-ingat. Fa kullu man a'rada 'anil haqq, maka setiap orang yang berpaling dari al-haq, fa innahu yubtala bil batil, maka dia akan diuji dengan kebatilan. Ya, ini sunnatullah subhanahu wa ta'ala. Kadzalika kullu man tarakal haqq, demikian pula setiap orang yang meninggalkan al-haq. Fa innahu yubtala bil batil, maka akan diuji dengan kebatilan. Fal ladzi yatruku minhum da'watar rusul, maka orang yang meninggalkan dakwah rasul di antara mereka, minat da'wati ila tauhid, berupa dakwah kepada tauhid, wa ifradillahi bil ibadah, dan mengisahkan Allah dengan ibadah, wa bayani dalik, dan menjelaskannya, meninggalkan itu semua, yubtala bi annahu yurawiju lisyirki wa khurafat, maka dia akan diuji dengan menyebarkan kesyirikan dan khurafat-khurafat. Nah, meninggalkan dakwah tauhid, maka balasannya adalah ujian berupa sibuk dengan menyebarkan kesyirikan dan khurafat. Wa istadillu laha, dan juga dia berusaha berdalil dengannya, ya, mencari-cari dalil untuk menyebarkan kesyirikan dan khurafat. Wa yurawijuha 'indan nas, mereka menyebarkannya, dhamir ha kembali kepada khurafat, menyebarkan khurafat-khurafat itu di sisi manusia, ala annaha haq, pun bahwa itu adalah suatu kebenaran. Wa hadha waqi'u katsirin min ulama'il khurafiyyin wa ulama'il quburiyyin, ya, dan ini adalah waqi', kenyataan, ya, yang terjadi pada kebanyakan ulama-ulama ahli khurafat dan ulama-ulama quburiyyin. Nah, mereka ulama, tapi ulama su', fasih, berbahasa Arab, hafal ayat, hafal hadis. Jangan dikira mereka tidak hafal Al-Quran atau tidak menghafal hadis-hadis Nabi. Mereka ulama, ya. Namun ketika mereka meninggalkan dakwah tauhid, maka mereka diuji dengan sibuk menyebarkan kesyirikan. Badalan min an yad'u ila tauhidillah, ya, sebagai ganti mengajak kepada tauhidullah, wa ila kitabillahi wa ila sunnati rasulih, dan juga mengajak kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah, yad'una ilal batil, mereka menyeru kepada kebatilan. Nah, sebagai ganti menyeru kepada kebenaran. Yad'una ila ibadatil kubur, dan juga mereka menyeru kepada peribadatan terhadap kuburan, wa ta'alluq bil amwat, dan bergantung, ya, terhadap orang-orang yang sudah mati. Wail tamisuna, dan mereka berusaha mencari-cari, lidzalika syubuhat, kerancuan-kerancuan untuk itu, allati yurawijunaha ala nas, yang mereka sebarkan di tengah-tengah manusia. Fa yashghaluna waqtahum, maka mereka menyibukkan waktu mereka, fi hadzal albatil, pada kebatilan ini. Wal iyadu billah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu adalah contoh yang nyata yang ada di zaman kita sekarang, yang mengikuti karakter orang-orang jahiliyah. Ya. Karakter orang jahiliyah sebelumnya apa? Mengganti Taurat dengan kitab-kitab sihir, yakni meninggalkan al-haq dan memilih untuk mengamalkan kebatilan. Demikian pula siapa tadi, ulama khurafiyyin, ulama ahli khurafat dan ulama kuburi, sama dengan karakter orang-orang jahiliyah pada pembahasan ini, meninggalkan al-haq dan mereka diuji sibuk dengan kebatilan. Maka barakallahu fikum, sudah sepantasnya kita menjadikan ini sebagai pelajaran, ya. Ketika al-haq datang, pegang erat-erat, amalkan al-haq itu, ya. Jangan sampai menolaknya, karena jika kita menolak al-haq, tidak ada yang lain selain al-haq kecuali kebatilan. Famadza ba'da al-haqqi illa dhalal. Nah, wallahu ta'ala alam bis-shawab. Wa laqad tahi bihadha. Tafaddalu jazakumullah.